بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله. Kita masih pada penyebutan tanda-tanda besar kiamat yang apabila muncul satu dari tanda-tanda tadi maka yang lainnya akan berturut-turut bermunculan sampai ujungnya nanti adalah kehancuran dunia, bangkitnya kiamat. Telah disebutkan Al-Mahdi Al-Muntazar. Disebutkan pula Dajjal. Disebutkan pula Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Pada masa Nabiullah Isa masih di bumi, muncul tanda-tanda kiamat berikutnya, yaitu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Demikian yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim lafadznya Ya'juj wa Ma'juj. Prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan Ya'juj wa Ma'juj, mereka ini termasuk Bani Adam, minal bashar, termasuk manusia, keturunan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa. Tepatnya Ya'juj wa Ma'juj ini min dzurriyyati Yafith, wa Yafith min waladi Nuh. Ya'juj wa Ma'juj ini termasuk keturunan Yafith. Yafith itu adalah anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya An-Nihaya fil Fitan wal Malahim. Sementara Nabi Nuh alaihi salatu wassalam anak keturunan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dari istrinya Hawa. Yafith dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah moyangnya Turk, Abu Turk. Dia adalah moyangnya bangsa Turkiya, Yafith. Dari merekalah Ya'juj wa Ma'juj. Di antara argumentasi dalil yang menunjukkan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj ini adalah bangsa manusia, bukan bangsa jin atau bangsa yang lain atau manusia planet barangkali. Bangsa manusia ialah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, ya Adam, wahai Adam, fayaqul, maka Adam mengatakan, labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Fayaqul, maka Allah menyatakan, akhrij ba'than nar, keluarkan kiriman ke neraka. Qala, wa ma ba'thun nar, Nabi Adam mengatakan, apa itu kiriman ke neraka? Qala, Allah mengatakan, min kulli alfin tis'umiyah wa tis'atun wa tis'in, dari 1000 orang, dari setiap 1000 yang dimasukkan dalam neraka ialah 999. Fa'indahu yashibus saghir, ketika itu anak kecil beruban. Wa tadu'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan wanita-wanita yang mengandung menggugurkan atau gugur janin-janinnya. Watara an-nasa sukara wa ma hum bisukara, engkau menyaksikan umat manusia seperti orang mabuk, padahal mereka bukan orang mabuk. Walakin azaballahi syadid, namun azab Allah sangat pedih. Qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa ayyuna dzalikal wahid, lalu mana di antara kita yang tinggal satu orang itu ya Rasulullah? Qal, Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, abshiru, beliau mengatakan, abshiru, fa inna minkum rajula wa min ya'juj wa ma'juj alf, hendalah kamu bergembira, dari kalian satu, dari ya'juj wa ma'juj 1000. Barakallahu fikum. Menunjukkan Ya'juj wa Ma'juj adalah orang-orang yang kafir. Mereka adalah ba'thun nar, kiriman ke neraka, ahlun nar. Yang disebutkan dalam riwayat ini. Yang selamat dari kalangan kalian, wahai kaum muslimin, wahai para sahabat. Sementara yang 1000 tadi, dari Ya'juj wa Ma'juj. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, inna ya'juj wa ma'juj min waladi Adam, sesungguhnya ya'juj wa ma'juj itu termasuk anak keturunan Nabi Adam. Wa annahum law ursilu ilan nas la afsadu alaihim ma'ayishahum, kalau seandainya Ya'juj wa Ma'juj itu dilepaskan kepada umat manusia, niscaya mereka akan membuat kerusakan pada kehidupan umat manusia tadi. Walayyamuta minhum ahadun illa taraka min dhurriyyatihi alfan fasa'ida, dan tidaklah mati seseorang dari Ya'juj wa Ma'juj melainkan dia meninggalkan 1000 orang lebih dari keturunannya. Ya, ini jumlah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dan ada kelemahan padanya, namun dikuatkan dari hadis Abdullah ibn Salam yang dikeluarkan oleh Abad ibn Humaid, Al-Hafidh ibn Kathir, Al-Hafidh ibn Hajjat, ibn Hajjat al-Fathul Bari menyatakan, bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih. Intinya qanamtina azakumullah Ya'juj wa Ma'juj itu dari kalangan Bani Adam, bangsa manusia. Tepatnya mereka itu adalah keturunannya Yafith, dan Yafith itu ialah moyangnya bangsa Turki. Dan Yafith termasuk anak keturunannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Hadza Ya'juj wa Ma'juj. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam beberapa riwayat sifat-sifat mereka mirip sebagaimana orang-orang Turki. Dikatakan dalam kitab Ashratus Sa'ah karya Dr. Yusuf Al-Wabil, beliau menjelaskan amma sifatuhum allati ja'at bihal ahadith fahiya annahum yushbihuna abna'a jinsihim minat turk. Adapun sifat-sifatnya Ya'juj wa Ma'juj yang disebutkan dalam banyak hadith, mereka itu mirip dengan putra-putra sejenis mereka dari bangsa Turkiya. Mereka al-ghatam. Al-ghatam itu ngomongnya bukan ngomong bahasa Arab, ajam. Al-mughul, dari bangsa Mongolia. Sigharul uyun, kecil-kecil matanya. Sipit-sipit matanya. Dhalaful unuf, pesek-pesek hidungnya. Ka'anna wujuhahum al-mijan al-mutraqah. Seakan-akan wajah-wajah mereka itu perisai-perisai. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan di dalam banyak riwayat terkait dengan Ya'juj wa Ma'juj. Qanabtina azzakumullah, mayoritas ulama kita menyatakan bahwasannya Ya'juj wa Ma'juj itu belum keluar. Dan nanti akan keluar di akhir zaman pada masa keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Mereka masih ada di sebuah tempat yang terhalangi oleh sed, benteng yang kokoh, yang dahulu kala dibikin oleh Raja Dzulqarnain. Disebutkan dalam sejarahnya Dzulqarnain itu adalah raja yang menguasai dunia pada masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kisahnya diabadikan dalam surah Al-Kahfi. Ini kebanyakan para ulama. Nanti akan keluar di akhir zaman. Sehingga tidak tahu mereka sekarang di mana. Di sebuah tempat terbentengi dengan benteng yang sangat kokoh. Jumlahnya sangat banyak. Keluar di akhir zaman nanti. Ada sebagian kecil ulama kita berpendapat bahwasanya yang namanya Ya'juj wa Ma'juj sifat, bukan sebuah bangsa tersendiri namanya Ya'juj wa Ma'juj, sifat. Dan dari beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang mereka, disebutkan bahwasanya mereka itu adalah bangsa-bangsa yang ada sekarang ini dari kalangan orang kafir. Barakallahu fikum, dari bangsa Jepang, bangsa Mongolia, bangsa Eropa, dan yang semisalnya itu. Sifat-sifatnya persis seperti mereka tadi. Barakallahu fikum, terutama yang sipit-sipit matanya, yang pesek-pesek hidungnya tadi. Jumlah mereka sangat banyak. Ini pendapat sebagian kecil ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, zahir riwayat menunjukkan bahwasannya mereka termasuk tanda-tanda kiamat besar yang belum terjadi, sehingga akan muncul nanti di akhir zaman, di masa Imam Mahdi, di masa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam masih hidup. Disebutkan dalam riwayat yang cukup panjang terkait dengan Ya'juj wa Ma'juj ini, dan bagaimana kiprah mereka, dan bagaimana masa kehancuran mereka. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis An-Nawas bin Sim'an atau Sam'an radhiyallahu taala anhu. Cukup panjang ya, kawan. Dalam riwayat itu disebutkan idza auhallahu ila Isa. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Isa, "Anni qad akhrajtu 'ibadan li." Sesungguhnya aku akan mengeluarkan hamba-hambaku. La yudanu li ahadim biqitalihim. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk memerangi mereka. Faharris ibadi ila tur. Maka jagalah hamba-hambaku yang beriman ke Bukit Tur Sina. Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Isa AS untuk menggiring kaum muslimin, kaum mukminin untuk menepi menuju ke gunung Tur, Tur Sina. Fayab'athullahu Ya'juj wa Ma'juj. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengirim atau mengutus atau mengeluarkan Ya'juj wa Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan mereka dari semua arah, dari arah yang tinggi, dari arah yang bawah, dari semua arah mereka semuanya datang mengalir bergelombang. Fayamurru ulaika ala buhairatin Tabariyah. Kelompok yang pertama melewati sebuah sungai kecil Tabariyah. Fayashrabuna ma fiha. Lalu mereka meminum airnya. Wayamurru akhiruhum. Sementara yang paling akhir lewat di tempat yang sama. Fayaqulun. Mereka mengatakan, laqad kana bi hadhihi marratan ma. Kalau tidak salah, dulu di sini ada airnya. Kok sekarang tidak ada airnya? Diminum oleh yang paling depan. Itu menggambarkan apa ya, Pak? Menggambarkan banyaknya jumlah mereka. Bayangkan, buhairah. Kalau bahar kan laut. Buhairah, laut kecil. Ya, namanya laut ya luas. Laut yang kecil. Habis airnya. Diminum sama mereka semua. Wa yuhsaru Nabiullah Isa wa ashabuhu. Maka Nabiullah Isa dan orang-orang yang bersama dengan beliau pun tertawan. Terpojok. Di Tur Sina tadi. Hatta yakuna ra'su thawr li ahadihim khairan min mi'ati dinar li ahadikum al-yawm. Dan mereka mengalami kekurangan bahan makanan sampai kepala kerbau, kepala sapi itu lebih baik daripada 100 dinar kalian hari ini. Sangat mahal harganya. Fayarghabu ilallahi Isa wa ashabuh. Maka Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam dan yang bersama dengan beliau memohon kepada Allah Azza wa Jal, berdoa berharap dengan sangat kepada Allah Azza wa Jal untuk mengentaskan kondisi mereka tadi. Fayursilullahu alaihimun naghaf fi riqabihim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan kepada Ya'juj wa Ma'juj an-naghaf. An-naghaf itu semacam cacing, dud, cacing yang ada di hidungnya unta atau kambing. Barakallahu fikum. Kecil. Ulat ya, ikhwan. Allah kirimkan itu ke riqabihim, di tengkuk-tengkuk di leher-leher mereka. Fayusbihuna farsa. Maka pagi harinya mereka semua terkapar mati. Kamauti nafsin wahidah, seperti matinya satu jiwa. Serentak semuanya mati. Thumma yuhbatu bi nabiyillahi Isa wa ashabihi al-ard. Kemudian Nabiullah Isa dan para pengikutnya turun ke bawah. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'uhu zahmuhum manatanuhum. Maka mereka tidak mendapati di bumi ini satu jengkal pun tanah melainkan telah dipenuhi oleh jasad mereka dan aroma busuknya mereka. Berarti sangat banyak semuanya mati, mayatnya bertumpuk, tubuh berserakan tidak ada tempat yang kosong sejengkal pun di muka bumi ini melainkan ada mayat mereka. Fa yarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu ila Allah. Lalu kemudian Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam dan yang bersama dengan beliau berdoa kepada Allah azza wajal, fa yursilullahu tayran ka'anakil bukhti fatahmilahum fatatruhahum haitsu syaa Allah. Nabi Isa dan yang bersama dengan beliau berdoa kepada Allah azza wajal, lalu Allah mengirimkan burung seperti a'naqul bukhti. A'naqul bukhti itu ya ikhwan, jamal tiwal a'naq, unta yang panjangnya jenjang leher-lehernya. Jadi Allah kirimkan burung-burung seperti unta yang jenjang lehernya. Berarti burungnya besar. Fatahmilahum, lalu jasad mereka dibawa oleh burung-burung tadi. Fatatruhahum haitsu syaa Allah, dan dilemparkan di arah dan di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan dalam hadis panjang ini. Disebutkan dalam sebagian riwayat juga dalam Sahih Muslim ada penambahan, thumma yasirun hatta yantahu ila jabalil khamr. Kemudian mereka berjalan sampai mereka berhenti di Gunung Al-Khamr. Itu nama gunung. Disebutkan Jabal Khamr itu di dekat Baitul Maqdis. Dikatakan di sini wahwa jabalu Baitul Maqdis. Fayaqulun, mereka mengatakan, laqad qatalna man fil ardi, kita sudah bunuh semua orang yang ada di muka bumi ini. Sudah kita habisi semuanya. Halumma falnaqtul man fis sama. Hayo, sekarang gilirannya kita bunuh yang di langit-langit itu. Fayarmuna binishabihim ila sama. Lalu mereka melemparkan busur-busur mereka ke arah langit. Fayaruddallahu alaihim nishabahum makhbubatan dama. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengembalikan busur-busur tadi kepada mereka dalam keadaan bersimbah darah. Maka semakin kufur mereka, semakin congkak mereka, semakin sombong mereka, merasakan bahwasanya semua terkalahkan, yang di bumi sudah hancur semuanya, tidak ada lagi yang tersisa, yang di langit pun sudah terbunuh semuanya. Nyatanya busur kami bersimbah darah ketika itu. Kondisi yang sangat mencekam, fatafitina azakumullah. Namun seperti yang terangkan tadi, Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan mereka dengan cacing ulat-ulat yang menimpa di leher-leher mereka sehingga mereka semuanya mati dalam keadaan berbau busuk, dan jasadnya mereka kemudian dihempaskan oleh burung-burung tadi ke tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai Ya'juj wa Ma'juj. Nabi Isa masih hidup. Al-Imam Mahdi masih hidup. Sehingga berurutan ya kawan ya. Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj. Barakallahu fikum. Lalu setelah itu barakallahu fikum, muncul lagi tanda-tanda kiamat yang berikutnya. Terjadi yang namanya Al-Khasaf. Tadi saya terjemahkan Khasaf dengan gempa. Al-Khasaf itu gempa yang disertai dengan bumi yang terbelah. Buminya terbelah, yang namanya bumi terbelah akan disertai dengan goncangan-goncangan hebat. Khasaf. Dan yang termasuk tanda-tanda kiamat barakallahu fikum ialah salah satu khusufat atau khusuf, tiga gempa atau tiga terbelahnya bumi. Yang satu di wilayah timur, yang satu di wilayah barat, yang satu di Jaziratil Arab. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Sudah dibacakan dari Ikhwan ya. Disebutkan dari sahabat Hudzaifah ibn Usaid radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak akan bangkit hari kiamat hingga kamu menyaksikan 10 tanda, di antaranya ialah salasata khusuf, khasafun bil masyriq wa khasafun bil maghrib wa khasafun bi jaziratil arab. Barakallahu fikum. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau peristiwa-peristiwa bencana alam, ada bumi yang bergerak lalu terbelah, sering. Tidak sekali, dua kali. Tetapi yang dimaksudkan dalam riwayat ini, barakallahu fikum, ialah di tiga tempat. Timur, barat, dan jazirul Arab. Dan dari zahir lafadznya, barakallahu fikum, itu terjadi dengan dahsyat. Dengan dahsyat. Barakallahu fikum. Dikatakan dalam buku Asyratus Sa'ah, amma hadhil khusufatu thalatha fatakunu azimah wa'ammah li'amakina kathirah minal ard fi masyariqiha wa magharibiha wa fi jaziratil arab. Setelah menjelaskan bahwasanya sering terjadi yang namanya khasaf di dunia ini, tetapi yang tiga yang dimaukan dalam hadis ini belum terjadi. Dikarenakan tiga khasaf ini tadi azimah, dahsyat, besar, umum, merata, menimpa di banyak tempat di muka bumi ini, di belahan timurnya, di belahan baratnya, dan khususnya di Jaziratul Arab. Sehingga peristiwa yang sangat besar, yang sangat menghebohkan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini disebutkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari. Ini terjadi khonamtina azakumullah ketika sudah merata yang namanya tindakan kemaksiatan, sudah merata tindakan-tindakan kekejian, kemungkaran-kemungkaran. Ye. Kalah kita sama mereka. Telinganya masuknya lain. Allahul musta'an. Jadi, gimana ya, Khan? Jadi gimana ya, Khan? Sudah enggak tenang sudah. Jadi lah guna ya. Hah? Cukup sekian. Mungkin pintu yang sebelah ini tutup ya. Pintu yang tengah itu tutup. Nah, biarkan yang samping-samping yang buka. Soalnya enggak panas ya. Panas. Allah besar. Duh, tawa kenceng. Allah besar. Kayaknya termotivasi dengan adanya antum ini. La haula wala quwwata illa billah. Naam ikhwan. Ala kulli hal, itu tiga khasaf tadi. Setelah itu muncul lagi, barakallahu fikum, tanda-tanda kiamat berikutnya yang namanya ad-dukhan. Ad-dukhan asap. Barakallahu fikum. Ad-dukhan adalah asap. Terkait dengan masalah ad-dukhan ini, barakallahu fikum, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah terjadi di masa lalu ataukah termasuk tanda-tanda kiamat yang dinanti. Dari hadis yang tadi kita bacakan di awal, barakallahu fikum, Rasulullah SAW memasukkan dukhan termasuk 10 tanda-tanda kiamat di akhir zaman. Maka pendapat yang rajih insyaallah taala ini pendapat Ibnu Abbas, sebagian sahabat dan sebagian tabi'in, bahwasanya dukhan ini termasuk tanda-tanda yang akan dinanti. Yang disebutkan di Ad-Dukhan ayat yang ke-10 dan ke-11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Fartaqib, tunggu, nantikan pada hari langit itu mendatangkan asap yang sangat nyata. Yaghshan nas, yang mana asap itu meliputi semua umat manusia. Hadza 'adzabun alim, ini merupakan azab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Ini nanti di hari kiamat. Dia adalah asap yang sangat nyata, yang sangat kelihatan, disaksikan oleh semua orang, barakallahu fikum. Dan asap tadi akan meliputi dan mengenai semua umat manusia, barakallahu fikum. Nah, ada dukhan. Setelah dukhan, barakallahu fikum, muncul yang berikutnya, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat, yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-An'am 158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datang sebagian ayat-ayat Rabbmu, maka tidak akan ada lagi kemanfaatan bagi sebuah jiwa keimanannya pada masa itu. Dia tidak beriman sebelumnya dan tidak melaksanakan amal kebaikan untuk keimanan dia sebelumnya ini. Ayat ini pada kalimat yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu, yang dimaukan ialah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Ini pendapat hampir seluruh para mufassirin dan disebutkan dalam banyak riwayat, barakallahu fikum, tentang masalah ini. Matahari yang biasa terbit dari arah timur sekarang terbit dari arah barat. Disebutkan, barakallahu fikum, itu adalah masa terakhir batas keimanan. Orang yang beriman pada masa itu ditolak, tidak ada kemanfaatannya sama sekali dia beriman ketika itu. Tertutup pintu keimanan. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah, masa itu adalah masa terakhir pintu taubat. Begitu matahari terbit dari arah barat, maka pintu taubat tertutup bagi semua umat manusia. Tidak akan ada lagi taubat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla pada masa itu. Barakallahu fikum. Ini terbitnya matahari dari arah barat. Ketika manusia pada masa itu menyaksikan terbitnya matahari dari arah barat, mereka semuanya menyatakan amanna, kami beriman. Tapi tidak ada manfaatnya lagi, barakallahu fikum. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, tidak akan bangkit hari kiamat hingga matahari terbit dari arah baratnya. Fa idza tala'at fara'aha an-nas amanu ajma'un. Ketika itu matahari terbit dari arah barat, dan disaksikan oleh semua umat manusia. Serentak mereka semua beriman. Mereka semuanya mengatakan kami beriman. Kata Rasul, fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha. Itu adalah suatu masa, suatu waktu di mana keimanan itu tidak ada lagi memberikan kemanfaatan kepada sebuah jiwa. Tidak ada lagi manfaatnya iman pada masa itu. Tutup pintunya. Lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kenapa dia enggak beriman sebelumnya atau mengerjakan perkara kebaikan untuk imannya sebelum itu? Barakallahu fikum. Khalas, tidak ada lagi pintu taubat, tidak ada lagi yang namanya pintu keimanan. Barakallahu fikum. Itu sudah menunjukkan ikhwan fillah azzakumullah, semakin parah kondisinya, semakin rusak keadaannya, semakin tidak ada lagi orang-orang yang beriman kepada Allah azza wajal, semakin banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi. Wallahul musta'an. Setelah itu muncul tanda-tanda berikutnya, yaitu khurujud dabbah, keluarnya hewan dabbah, yang disebutkan di An-Naml ayat yang ke-82. Allah mengatakan, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila telah terjadi ucapan ini atas mereka, kami keluarkan kepada mereka dabbah, sebuah hewan melata dari bumi ini, tukallimuhum, hewan tadi, dabbah tadi mengajak bicara mereka. Dia mengatakan innannasa kanu biayatina la yuqinun, bahwasanya umat manusia dengan ayat-ayat kami mereka tidak yakin. Dabbah. Ini merupakan tanda-tanda kiamat. Barakallahu fikum. Itu disebutkan pula dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, thalathun idha kharajna la yanfa'u nafsan imanuha, lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, tulu'u syamsi min maghribiha, wad-dajjal wa dabbatul ard. Ada tiga tanda. Apabila keluar tiga tanda ini, maka tidak ada kemanfaatan untuk sebuah jiwa, keimanan dia. Dia tidak beriman sebelumnya, tidak pula mengerjakan amal kebaikan sebelumnya untuk keimanan dia. Yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, dajjal. Dan yang ketiga adalah dabbatul ard, hewan melata dari bumi ini tadi. Disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah bersabda, takhrujud dabbah, dabbah keluar, fatasimun nasa ala kharatimihim, kemudian dia menandai umat manusia pada hidung-hidung mereka. Kharatim jamak khurtum, al-unuf. Thumma yaghmurun fikum, kemudian mereka banyak ada di tengah-tengah kalian. Hatta yastari rajulul ba'ir, sehingga ada seseorang laki-laki yang membeli seekor unta. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, dari mana kamu membeli unta tadi? Barakallahu fikum. Dikatakan, min ahadil makhtiyin. Ini adalah dabbah, barakallahu fikum, yang disebutkan dalam beberapa riwayat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Daba ini bisa berbicara sebagaimana disebutkan dalam nasul Quran, tukallimuhum, mengajak bicara kepada umat manusia, barakallahu fikum, tentang keadaan-keadaan mereka. Ini dabah. Para ulama punya ikhtilaf terkait dengan masalah dabah ini, dari mana asalnya, kemudian tempat keluarnya di mana. Ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di tempat-tempat yang lainnya. Al-muhim, dabah ini dari keluar, barakallahu fikum, untuk menandai umat manusia. Menandai siapa yang beriman, siapa yang kafir. Barakallahu fikum. Kalau kaum mukminin dicerahkan wajahnya, tanda keimanan dia. Adapun yang kafir ditandai pada hidungnya, itu menunjukkan kekufuran dia. Barakallahu fikum. Akhrajna lahum dabatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan yang terakhir, ikhwanabitina azakumullah, ialah an-nar, api yang keluar dari arah timur yang menggiring umat manusia ke padang mahsyarnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, api itu keluarnya dari arah Yaman. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibnu Usaid radhiyallahu ta'ala anhu, wa akhiru dhalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Dan tanda yang paling terakhir ialah api yang keluar dari wilayah Yaman, yang mengusir umat manusia, mengiring umat manusia ke padang mahsyar mereka. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga dalam Sahih Muslim, wa narun takhruju min qa'rati adan tarhalun nas. Dan api yang keluar dari bawah lautan kota Aden. Barakallahu fikum. Yang menggiring umat manusia kepada mahsyar mereka. Yaman, Aden. Disebutkan dalam riwayat yang lain, di dalam Musnad Imam Ahmad wa Tirmidzi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, menyatakan bahwasanya api tadi keluar dari Hadramut. Satakhruju narun min Hadramaut au min bahri Hadramaut qabla yaumil qiyamah tahsyurun nas. Akan keluar api dari wilayah Hadramaut atau dari lautan Hadramaut sebelum hari kiamat nanti, yang menggiring umat manusia kepada kebarang mahsyarnya. Barakallahu fikum. Ini semuanya dikatakan sebagai wilayah masyrik, wilayah timur. Barakallahu fikum. Naam. Ini yang paling terakhir. Api yang menggiring mereka semuanya kepada mahsyar, ikhwan fillah azakumullah. Ketika sudah keluar semua tanda-tanda tadi, maka ikhwan fillah azakumullah, kiamat pun tiba. Kehancuran dunia sudah tiba saatnya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang kali pertama terjadi yang menunjukkan kehancuran dunia ialah nafkhatul faza', ditiupkannya sur trompet oleh malaikat Israfil yang mematikan dan menghancurkan semua yang ada di muka bumi ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya An-Nihaya fi Al-Fitan wal Malahim, ketika menyebutkan zikru zawali dunia wa ikbaril akhirah, penyebutan tentang hancurnya dunia dan datangnya kiamat, beliau mengatakan awwalu syai'in yatruqu ahla dunya ba'da wuqu'i asyratis sa'ah nafkhatul faza', yang kali pertama bakal menimpa ahlu dunia setelah berlalunya tanda-tanda kiamat besar tadi ialah tiupan faza', tiupan sangkakala atau trompet sangkakala malaikat Israfil yang betul-betul membinasakan dan menakutkan semua yang ada di muka bumi ini. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزع فينظر لها فلا يبقى أحد من أهل الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا أي رفع صفحة عنقه وأمر الأخرى يستمع هذا الأمر العظيم. Maknanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu, setelah berlalunya tanda-tanda kiamat tadi, Allah memerintahkan Israfil meniupkan sangkakala meniupkan trompetnya nafkhatul faza', tiupan yang mengagetkan semua yang ada di muka bumi ini. Kemudian dia melihat ke bumi, dia tidak tersisa seseorang pun dari kalangan ahlul ard, penduduk bumi ini, melainkan dia mengangkat lehernya ke kanan dan ke arah kiri, menaikkan begini untuk memperdengarkan perkara yang sangat besar ini. Alladzi qad halan nas wa az'ajahum amma kanu fihi min amri dunya wa shaghalahum biha. Suatu peristiwa yang sangat menghebohkan umat manusia, yang betul-betul sangat mengusik hati mereka, menyibukkan mereka dari perkara-perkara yang dahulu mereka urusi dari perkara dunia, tersibukkan dengan perkara tadi, lupa dengan semua dunia yang ada. Itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah." Pada hari ditiupkannya trompet sangkakala, maka ketakutanlah, maka faza'lah, kagetlah semua yang di langit dan semua yang di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ba'da dzalika fi muddah. Kemudian setelah itu, tidak berapa lama setelah itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi malaikat Israfil untuk meniupkan as-sur, fa yas'aqu man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dia meniupkan kembali trompet sangkakala tadi, maka tersungkurlah, pingsanlah semua yang ada di langit, semua yang ada di muka bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan lagi tiupan yang kedua, yang ketiga, maka mereka semuanya bangkit menuju kepada Rabbul Alamin. Tiga kali tiupan, ada yang mengatakan dua kali, nafkhatul faza' enggak dihitung. Itu awal mula terjadinya barakallahu fikum yang namanya kiamat. Begitu berlalu semua tanda-tanda kiamat yang ada, yang 10 tadi, yang terakhir adalah api atau neraka yang keluar dari wilayah Aden atau Hadramaut, menggiring umat manusia kepada mahsyar mereka. Tiba-tiba umat manusia dikejutkan oleh tiupan as-sur yang ditiupkan oleh Israfil. Mereka semuanya tersentak kaget. Mereka semuanya mendengar-dengarkan berita yang sangat mengerikan tadi. Mereka semuanya lupa dengan semua urusan dunia mereka, terkagetkan, terkejutkan dengan tiupan-tiupan tadi. Lalu ditiupkan yang kedua kalinya, mereka semuanya hancur binasa. Khanumtina azakumullah, munculnya kiamat sangat cepat. Sangat cepat. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arwah, Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan bagaimana cepatnya kiamat terjadi. Beliau mengatakan, taqumus sa'ah warrajulu yahlubul liqhata fama yasirul ina'u ila fih. Kiamat bangkit dalam keadaan ada seseorang yang sedang memerah unta yang penuh dengan susu. Belum sampai bejana itu ke mulutnya, sudah kiamat. Warrajulani yatabayani thawb fama yatabayanihi hatta taqum. Dan ada dua orang yang sedang transaksi jual beli baju, belum sempat selesai transaksinya, bangkit kiamat. Warrajul yalitu fi hawdihi fama yasturu hatta taqum. Dan ada seorang laki-laki yang sedang mengurusi kolam-kolamnya, empang-empangnya, belum kemudian dia selesai dan naik, sudah bangkit yang namanya kiamat. Dengan begitu cepat cepatnya barakallahu fikum. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian kecuali dalam keadaan tiba-tiba dan langsung dengan cepat. Ketika sudah datang kiamat, semuanya langsung hancur, semuanya langsung binasa, tidak ada yang sempat menyelesaikan apapun dari gerakan-gerakan dia. Ketika itu ikhwanatina azakumullah, terjadi yang namanya kehancuran yang sangat dahsyat, terjadi yang namanya kebinasaan yang sangat mengerikan. Di antara peristiwa yang terjadi pada masa itu ialah bumi ini bergoncang. Bumi ini bergoncang. Dan goncangannya begitu dahsyat, begitu hebat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncang dengan sekuat-kuatnya, itu ketika kiamat. Dan ketika bumi mengeluarkan isinya, umat manusia mengatakan, "Malah ada apa dengan bumi ini? Kenapa kok dia bergoncang? Kenapa dia mengeluarkan semua isinya?" Ketika itulah bumi akan menceritakan kabarnya. Semua yang ada di atas permukaan bumi akan diceritakan beritanya, disampaikan khabarnya oleh bumi tadi. Sampai akhir ayat. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi yang menggambarkan tentang goncangan-goncangan kiamat, goncangan-goncangan bumi. Di Al-Hajjat yang pertama Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid." Wahai umat manusia, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Sesungguhnya goncangan-goncangan kiamat sesuatu yang sangat dahsyat. Pada hari kamu menyaksikannya, wanita-wanita yang sedang menyusui bayinya lupa dengan bayi yang dia susui. Wanita-wanita yang hamil menggugurkan bayi-bayinya, keguguran bayi-bayinya. Dan kamu menyaksikan umat manusia, barakallahu fikum, dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangatlah pedih, barakallahu fikum. Ini prahara yang pertama, bumi digoncangkan dengan guncangan-guncangan yang sangat dahsyat. Goncangan-goncangan yang mengeluarkan isinya. Goncangan-goncangan yang melalaikan pekerjaan semua orang. Bahkan seorang ibu yang menyusui anaknya lupa sama anaknya. Bahkan wanita yang sedang mengandung janinnya gugur janinnya. Syai'un 'adzim, perkara yang sangat besar, barakallahu fikum. Naam. Disebutkan dalam riwayat yang, dalam ayat yang lainnya lagi. Di Al-Waqi'ah Allah mengatakan, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha." Apabila telah terjadi hari kiamat dan kejadiannya itu tidaklah didustakan, kejadian itu merendahkan satu golongan, meninggikan golongan yang lainnya lagi. Dan apabila bumi digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, maka semua menjadi debu yang berterbang. Hancur semua, ikhwan barakallahu fikum. Naam. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush." Al-Qari'ah, hari kiamat. "Wa ma adraka mal-Qari'ah," tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah, hari kiamat? Digambarkan di situ ketika itu, barakallahu fikum, umat manusia hancur lebur, semuanya berantakan seperti kapas-kapas yang berterbangan, gunung-gunung hancur sebagaimana debu-debu yang berterbangan. Semuanya hancur. Di saat itu pula, ya khana fitina azakumullah, ketika bumi berguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat, mengeluarkan semua isinya, gunung-gunung semuanya hancur lebur. Ketika itu pula langit terpecah. Langit terpecah belah. Bintang-bintang berjatuhan. Cahaya bulan pun menghilang. Matahari dan bulan pun dikumpulkan. Idza sama'un fatarat. Ketika langit terpecah. Idza sama'un syaqqat. Ketika langit terpecah. Barakallahu fikum. Wa idzan nujumun kadarat. Ketika bintang-bintang berjatuhan. Ketika bintang-bintang tidak lagi memiliki cahaya yang terang. Semuanya hancur. Hancur. Jangan membicarakan yang namanya manusia. Makhluk Allah yang sedemikian besarnya. Semuanya hancur berantakan. Menjadi debu-debu yang terbangun. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Kehancuran alam. Kehancuran dunia. Kebinasaan dunia pun terjadi pada masa itu. Tidak ada seseorang pun yang terselamatkan kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikecualikan dari itu semuanya. Semuanya hancur, semuanya binasa. Semua alam ini hancur binasa barakallahu fikum. Yang kamu bisa antum gambarkan keadaannya qana fitina azakumullah, sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan barakallahu fikum. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi, melipat langit dengan tangan kanannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih." Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Bumi semuanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah Azza wa Jal. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah, tidak apa yang mereka sekutukan. Semuanya hancur barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Yaqbidullahu al-ard wa yatwi as-samaa'a bi yaminih, thumma yaqul, 'Ana al-malik, 'Ana al-jabbar, aina mulukul ard, aina al-jabbarun, aina al-mutakabbirun?" Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dengan tangan kanannya, menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengatakan, "Sayalah raja, sayalah al-jabbar, mana raja-raja bumi, mana orang-orang yang congkak di muka bumi ini, mana pula orang-orang yang sombong di muka bumi ini?" Semuanya hancur binasa barakallahu fikum. Itulah saat-saat kehancuran yang namanya dunia. Dunia hancur dalam sekejap. Dalam sekejap. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan as-sur, trompet sangkakalanya, barakallahu fikum, maka semuanya binasa. Hancur berantakan. Tidak ada yang tersisa kecuali dzanab, tulang ekor masing-masing orang. Demikian juga dalam sebagian periwayatan, tulang ekor masing-masing orang. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka, dari tempat-tempat mereka. Hancur binasa. Tidak ada lagi namanya dunia. Sudah berpindah kepada alam akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan yang ketiga kalinya, itu merupakan tiupan as-sur yang membangkitkan semua umat manusia dari alam kuburnya, dari tempatnya masing-masing. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari umat manusia semuanya berdiri tegak menghadap Allah Rabbul Alamin. Semuanya bangkit. Dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana semula. Sebagaimana semula dan prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Umat manusia dibangkitkan di alam di hari akhir nanti dengan jasad yang sekarang ada di dunia ini. Dengan tubuh, dengan jasad yang ada sekarang ini. Bukan menggunakan tubuh yang lain, bukan menggunakan fisik yang lain, tapi dengan fisik yang ada sekarang ini. Dibangkitkan semuanya menuju Allah Rabbul Alamin. Barakallahu fikum. Itu dari dzanab tulang ekor tadi. disebutkan jarak antara kehancuran dunia dengan bangkitnya mereka semuanya menghadap Allah Azza wa Jal pada waktu mahsyar, disebutkan 40. Itu disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ma bainan nafkhataini arba'un, jarak antara dua tiupan 40. Tiupan pertama yang menghancurkan semua yang ada, tiupan kedua yang membangkitkan mereka semuanya kalam akhirat. Jarak antara keduanya 40. Mereka mengatakan, ya Abu Hurairah, arba'una yauma, apakah 40 hari? Beliau mengatakan, aba itu, saya menolak. Arba'una syahra, apakah 40 bulan? Beliau mengatakan, aba itu, saya menolak. Mereka mengatakan, arba'una sana, apakah 40 tahun? Dia mengatakan, aba itu, saya menolak. Saya tidak tahu, yang penting 40. Mungkin 40 hari, mungkin 40 bulan, mungkin 40 tahun. 40 jaraknya, ya kawan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari langit. Mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan bakal. Barakallahu fikum. Dikatakan, walaysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahida wa huwa ajabul dhanab wa minhu yurakabul khalqu yawmal qiyamah. Ketika kiamat nanti, seluruh umat manusia akan binasa, akan hancur, kecuali satu tulang saja, tulang ekornya, yang dari situlah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membuat dia, merangkai dia di hari kiamat nanti. Jarinya 40. Mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang ada, kemudian mereka semua dibangkitkan menuju Allah Azza wa Jal. Mereka dibangkitkan dalam keadaan uratan hufatan ghurla, dalam keadaan telanjang tidak menggunakan pakaian, dalam keadaan hufatan enggak pakai sandal, ngebak, nyeker, ghurla, dalam keadaan tidak berkhitan. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan khabar demikian, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ya Rasulullah, mukanya begini, ya Rasulullah, yanduru ba'dhum ila ba'd, kalau begitu sebagian mereka akan menyaksikan sebagian yang lain, dibangkitkan dalam keadaan terlanjang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkaranya lebih besar daripada itu, wahai Aisyah, lebih besar daripada itu, wahai Aisyah. Barakallahu fikum. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu orang-orang lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, lari dari istri dan anak-anaknya, dan masing-masing orang memiliki urusan pribadi yang menyibukkan dia. Perkaranya lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada bayangkan. Barakallahu fikum. Maka semenjak itu, khamtina azakumullah, mereka sudah mulai masuk kepada alam akhirat, menuju proses alam akhirat. Barakallahu fikum. Langit sudah berganti dengan langit, bumi berganti dengan bumi, alam sudah lagi pindah dengan alam yang lain. Sudah tidak ada lagi yang namanya alam dunia, tidak ada lagi yang namanya alam barzakh, yang ada adalah alam akhirat. Barakallahu fikum. Adapun yang setelahnya nanti, khamantina azakumullah, insyaAllah akan dikaji pada kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam akhir nanti. Barakallahu fikum. Khamantina azakumullah. Yang bisa kita ambil dari peristiwa hancurnya dunia ini, khamantina azakumullah, kita harus tahu, semua yang ada di muka bumi ini fana. Tidak ada yang kekal abadi. Barakallahu fikum. Kita, harta kita, semua yang ada itu semuanya fana, tidak ada yang abadi. Barakallahu fikum. Maka hendaknya kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi negeri abadi, untuk menghadapi waktu-waktu yang abadi di yaumul akhir nanti. Barakallahu fikum. Persiapan kita adalah taqwallah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dikarenakan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Qanamitina azakumullah. Nasib kita di yaumul qiyamah nanti ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Kalau di dunia ini qanamitina azakumullah, kita termasuk hamba-hamba Allah yang salihin, mukminin, muttaqin di atas sunnah as-sahihah sampai akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah, maka di yaumul qiyamah nanti semuanya akan ringan, semuanya akan mudah, semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya nanti adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau di dunia ini naudzubillah min dzalik, kondisi kita sangat mengenaskan, agama kita rusak, akidah kita rusak, manhaj kita menyimpang, ibadahnya malas, semuanya malas, banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak penyimpangan-penyimpangannya, bahkan mungkin banyak kekufuran-kekufurannya, barakallahu fikum, dan tidak ada sedikit pun taubat kepada Allah Azza wa Jal, akhirnya mendapatkan yang namanya su'ul khatimah, maka semuanya nanti akan serba mengerikan, semuanya nanti akan serba mengenaskan, tidak akan ada kebahagiaan sedikit pun untuk orang semacam ini. Dia akan mendapatkan kengerian-kengerian kubur. Dia juga akan mendapatkan kengerian-kengerian alam akhirat. Dan ujungnya nanti dia akan mendapatkan kengerian azab nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka, tatkala kita memberitakan, menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat, tentang kehancuran dunia, itu bukan sebagai kisah, bukan sebagai wacana, bukan sebagai yang lain-lainnya, tapi diambil ibrohnya, barakallahu fikum, diambil ibrohnya dengan kita mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal kita di dunia ini dengan takwallah untuk menghadapi yaumul qiyamah nanti, barakallahu fikum. Ketika ada seseorang Arabi datang kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya kapan kiamat, kadang ada yang tahu. Tapi Rasul kembali bertanya kepada dia dengan sebuah pertanyaan yang harus kita resapi baik-baik. Beliau mengatakan, wama a'dadta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat? Itu pertanyaan yang lebih bermanfaat, itu pertanyaan yang harus kita resapi, yang harus kita hayati dalam kehidupan kita di dunia ini. Apa yang sudah kita persiapkan untuk kiamat? Bukan semata-mata membaca khabar kiamat, dahsyatnya kiamat, ngerinya kiamat, dan segala macamnya. Bukan semata-mata itu. Tapi yang terpenting, barakallahu fikum, adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat nanti. Itu perjuangan kita di dunia ini. Itu pekerjaan kita sekarang ini. Itulah tujuan Allah Azza wa Jal menciptakan kita semua di dunia ini. Beribadah kepadanya, beramal saleh kepadanya, bertakwa kepadanya, memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini untuk persiapan di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Kita hanya punya satu kali kesempatan, dan kesempatan kita habis dengan matinya kita, dengan wafatnya kita, atau kesempatan total semuanya habis ketika matahari terbit dari arah barat. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Selebihnya antum bisa membaca kitab Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Juga antum bisa melihat membaca kitab Asyratus Sa'ah, barakallahu fikum, dan buku-buku yang semisal itu terkait dengan masalah ini. Allahu taala alamu bis-shawab.